Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله بركاته Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa ma qadarahu Allah wa ma qadarullah haqqa qadrih min nafsi haqiqat mahabbatihi wa rahmatihi wa ra'fatih wa ridah wa ghadabih wa maqtih. Sungguhnya mereka tidak benar-benar mengetahui tentang kebesaran Allah yang sesungguhnya. Siapa mereka ini? Man nafa haqiqat mahabbati, yaitu mereka-mereka yang menafikan hakikat kecintaannya kepada Allah, rahmatnya, ra'fatihi wa ridah, keridhaan Allah dan kasih sayang Allah, wa ghadabih dan murka Allah dan siksaan Allah. Juga mereka-mereka yang menafikan hakikat dari hikmah Allah allati hiya al-ghayat al-mahmuda al-maqsuda bifi'li, yang mana yang demikian itu adalah tujuan inti yang terpuji, maksud dengan perbuatannya. Wala man nafa haqiqata fi'lih, juga mereka-mereka yang menafikan hakikat perbuatan Allah, mereka tidak menghormati qadarullah, kadarnya, kekuatannya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyariyan yaqum bihi, dan mereka tidak menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala fi'lan ikhtiyariyan, perbuatan yang bisa memilih yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ja'ala af'alah, bahkan mereka menjadikan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala munfasilatan anhu, terpisah dari Allah. Fanafaqiqat maji'ihi wa ijyani wa istiwai ala arshih, sehingga sama saja mereka menafikan hakikat datangnya Allah, wa ityani wa istiwa'ihi ala arsyih, dan bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Dan mereka juga menafikan Allah mengajak bicara kepada Musa alaihissalam min janibi tur, dari samping gunung Tur Sina, samping kanan, menjani Turil Aiman, samping kanan dari gunung Tur Sina. Wa maji yaumil qiyamah li fasl qada, dan datangnya Allah pada hari kiamat untuk menentukan, memisahkan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Baina ibadih, antara hamba-hambanya, binafsi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala sendirian. Ila ghairi dan min af'ali wa ashabi kamalih, sampai dan seterusnya dari sifat-sifat kesempurnaan milik Allah azza wa jal. Allati nafauha, yang mereka nafikan. Wazamu anhum binafiha qad qaddaru haqqa qadri, dan mereka mengklaim dengan menafikannya seolah-olah mereka sudah menghormati Allah dengan sesungguhnya, seolah. Wakadzalika lam yaqdiru haqqa qadri man ja'ala lahu sahibatan wa walada, demikian pula termasuk orang, kelompok yang tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya adalah mereka, atau kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri dan anak, sebagaimana kelompok Nasara yang mengatakan ada Tuhan ibu dan Tuhan anak. Ini pada hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besarnya. Nah, atau ja'alahu subhanahu yahillu fi makhluqatih, mereka-mereka kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Au ja'alahu aina hadzal wujud, sehingga mereka jadikan satu benda yang ada. Ini mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wakadzalika lam yaqdiru haqqa qadri man qala inna rafa'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahla baiti wa ala dhikrihim wa ja'ala bihim al-mulk والخلافة والعز، ووضع أولياء رسله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا، وهذا يتضمن غاية القذف في الرب. Demikian pula kelompok jenis orang yang tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, adalah mereka yang beranggapan, adalah mereka yang berpendapat bahwasanya musuh-musuh Rasulullah dan ahli baitnya, wa ala dzikrahum, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum musuh diangkat, enggak mungkin. Tapi karena memang iri dengki, penyakit tidak suka, maka akan selalu dicelah, dicari kelemahannya. وَجَعَلَ فِيهِمُ الْمُلْكَ وَالْخِلَافَ وَالْعِزَّ. Mereka juga menyangka bahwasanya musuh-musuh Allah dijadikan oleh Rasulullah SAW raja dan khilafah dan raja dan kemuliaan. Dan mereka berprasangka bahwasanya wali-wali rasulnya dan ahli baitnya, wa anahum adallahum adzalum alim dzillaina masukifu, mereka beranggapan bahwasanya Allah menghinakan mereka. Nah, maka pendapat ini, wa hadza yatadamman ghayatul qadhf fir rabb, pendapat ini, ucapan ini sama saja sudah mencela Allah Azza wa Jal dengan celaan dan cacian. Ta'ala an qawli rafidha aluan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah, dari pendapat atau ucapan Syiah Rafidah. Naam waliyadu billah, maha tinggi Allah, setinggi-tingginya. Karena Rafidah berpendapat bahwasanya para sahabat yang mulia, nah, mereka dituduh sebagai ini dan itu oleh Syiah Rafidah dengan tuduhan yang keji. Na'udzubillah. Wa hadzal qawl mushtaq min qawl yahud wan nasara fi rabbil alamin. Semua pendapat ini, semua ucapan ini diambil intisarinya dari enam ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mencela Allah Rabbul Alamin. Annahu arsala malikan zaliman. Mereka berpendapat mengatakan bahwasanya Allah mengirim seorang raja yang zalim. Wada'an nubuwata li nafsih. Sehingga mereka mengaku kenabian, diangkat sebagai nabi untuk dirinya sendiri. Wa kadzaba 'ala Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Wa makadza zamanan tawilan yakdzibu 'alai kulla waqtin. Dan terus menerus mereka berdusta atas nama Allah setiap waktunya. Qala Allah Ta'ala kada wa amara bi kada wa nahaa an kada wa yansakhu syara'i anbiya'i wa rusuli. Mereka berpendapat bahwasanya Allah mengatakan demikian, padahal tidak. Sehingga seolah-olah syariat yang sebelumnya dihapus, padahal tidak. ويستبيه لما أتبعهم أموال محرمهم. Dan mereka membolehkan, menghalalkan darah pengikutnya dan harta pengikutnya. Wa yaqul Allah abaha li dzalik. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah lah nam yang membolehkan kepadaku di dalam hal ini. Farabu tabaraka wa ta'ala yu'ayyiru wa yuzhiru yu'li. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan, menampakkan dan meninggikannya. Wa yazuhu yajibu da'wati. Wa yajibu da'wati. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan hamba-hambanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Wa yumakkinu mimman khalafahu. Dan dicegah dan dijaga bagi mereka-mereka yang menyelesainya. Wa yakumul adillah ala sidqi. Kalau seandainya benar ditegakkannya hujjah, hujjah. Naam. Wa ya'li adun illa dhahara bih. Tidak ada yang memusuhinya kecuali dia mampu. Fa yasaddiqu biqawli wa fi'li wa taqririh. Wa yahdithu lahu adilla tasdiqihi syai'an ba'da syai'. Ya, orang tersebut membenarkan ucapannya, perbuatannya dan penetapannya. Wa yahdithu lahu adilla tasdiqihi. Tetapi dialah Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan dalil-dalil secara tasdik syai'an ba'da syai', sedikit demi sedikit. Ini diambil dari pendapatnya orang Yahudi dan Nasara. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bagi mereka-mereka yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka sama saja mereka sudah mencontoh atau mengambil sunnah tersebut dari Yahudi dan Nasara. Nah, contohnya, mengatakan atau berpendapat bahwasanya Allah memiliki Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri dan anak. Ini diambil dari Yahudi, ini diambil dari Nasara. Ini diambil dari Nasara. Atau contoh-contoh yang lainnya, yang kebanyakan dari kesesatan, ya, diambil dari mereka. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan la tattabi'anna, sungguh dan sungguh. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan, cara orang-orang sebelum kalian. Nah, قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدر والطعن في الرب dan sudah diketahui. Nah, bahwasanya permasalahan ini adalah a'zamul qadah wa ta'an fi rabb. Celaan bahkan cacian yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu wa hikmati wa rahmati wa rububiyyati ta'ala Allah an qawlil jahidina uluan kabira. Dan ilmunya, hikmahnya, rahmatnya dan rububiyahnya ta'ala Allah an qawlil jahidin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Fawazin baina haula wa qaul ikhwanihim rafidhah tajal qaulain kama qala syair. Maka perhatikanlah, timbang-timbanglah ucapan mereka dengan ucapan syiar rafidhah. Nah, tajadul qawlain, maka engkau akan mendapatkan dua pendapat. Kama qala syair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, radhi'ayya libanin tajya ummataka sama bi ashama dajin audun la tatafarraku. Radhi'ai liban, dua anak yang sedang menyusu, satu ibu berarti apa, anak kembar misalkan. Nah, berebut meminta susu, ya. Nah, dan kedua-duanya bersumpah, bi ashama dadi audun la tatafarraku, dengan satu wadah, satu tempat yang tidak akan berpisah. Maksudnya di sini Syiah Rafidhah Yahudi itu ada kemiripan. Syiah Rafidhah yang mencela, mengkafirkan para sahabat. Yahudi, orang-orang yang membunuh para anbiya dan rasul. Yahudi adalah kelompok manusia yang membunuh para anbiya dan rasul. Nah, dan di situ ada kemiripan. Di situ antara Syiah Rafidhah dengan Yahudi ada kemiripan. Waliyadzubillah. Nah, sehingga hati-hati dari kelompok-kelompok yang keluar dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Nah, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Naam. Wa ma'lumun anna hadha tadammun a'zamul qadr wa ta'an fi rabb. Maka merupakan suatu hal yang maklum طيب قرانا وكذلك لم يقدر حق قدر من قال إنه يجوز أن يعذب أولياء من لا يعصي طرف عين ويدخلهم دار الجحيم termasuk kelompok atau manusia yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah mereka berpendapat yajuzu an yu'adzib awliya bahwasanya boleh bagi Allah mengazab wali-walinya, boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengazab para awliya wali-walinya. Waman lam ya'sihi tarfat a'in yadkhiluhum darul jahim. Mereka berpendapat juga bagi mereka, bagi manusia yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka pantas baginya masuk ke dalam neraka jahim. Wa na'am wa na'im a'da'ahu man lam mawaman lam yu'min bihi tarfat a'inin wa yadkhiluhum darun na'im. Tetapi sebaliknya musuh-musuh Allah malah nam diberikan kenikmatan. Wa nakilal amrain binisbah ilaih sawa, masing-masing itu sama menurut mereka. Wa innamal khabar mahad ja'anu bikhilafi dzalik. Akan tapi kabar berita yang murni menyelisihinya. Wa ma'nah lil khabar la limukhalafat hikmatihi wa adli. Sehingga maknanya adalah untuk kebaikan, bukan menyelisihi hikmah dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ankara subhanahu fi kitabihi ala man jawaza alai hadha ghayat al-inkar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari dalam Al-Quran man jawaza alai dhalika ghayat al-inkar, terhadap mereka-mereka yang melampaui batas. Naam, sehingga terjadinya pengingkaran. Wa ja'ala al-hukm bihi min aswa'il ahkam, dan mereka jadikan hukum adalah yang paling jelek. Qala ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dzalika dhannu alladziina kafaru wa wailul alladziina kafaru minan naar. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Ini kebalik mana? Ya, orang-orang baik, ya orang yang ahli taat versi kelompok tertentu, ya mereka menuduh orang-orang yang baik, orang yang beriman, bertakwa, menyimpang. Tetapi sebaliknya, waliyadzubillah. Dan jenis orang yang seperti ini adalah lam yaqdir haqqa qadri. Orang yang jenisnya tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, sehingga mereka jadikan hukumnya sama, mereka jadikan hukumnya seolah-olah sama. Nah, wa qala ta'ala am hasib alladhina ishtarahu sayyi'at am naj'aluhum kalladhina amanu wa 'amilus salihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa ma yahkumun. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Ini kelompok ini adalah kelompok 6 yang berpendapat bahwasanya orang-orang yang baik dari kalangan orang yang beriman akan diazab, kata mereka, versi mereka. Orang sebaliknya, orang yang bermaksiat akan diberikan kenikmatan. Nah, dan ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghayatul inkar. Wa qala ta'ala fa naj'al muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Apakah kami menjadikan, menyamakan orang-orang yang muslim, apakah sama dengan orang-orang yang mujrim? Muslim ma'ruf, mujrim jahat. Nah, apakah sama? Tidak akan sama. Malakum kaifa tahkumun, kalau begitu kenapa kalian tidak mau berhukum? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, yang memerangi mereka, yang mengingkari mereka. Nah. Wa kadzalika lam yaqdirhu hatta qadrihi man zama annahu la yuhyil mauta. Demikian pula tentang mereka-mereka yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Siapa mereka? Man zama annahu la yuhyil mauta, yaitu orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghidupkan orang yang mati. Nah, padahal menghidupkan dan mematikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Nah, tetapi kelompok ini, orang ini berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Oleh man fil qubur, dan mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibangkitkan di alam kubur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membangkitkan hamba-Nya dari alam kubur. Wala ijma khalqahu liyaumin yujazi fihi al-muhsin bi ihsani wal musibi bi isaati. Kelompok yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Kelompok yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan manusia dari kuburnya. Mungkiril ba'ats, kelompok orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kita semua akan mati. Kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing dari kita. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau seandainya amalan seseorang itu baik, fa jazaohu khairan, maka balasannya pun baik. Wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarr. Kalau seandainya amalan selama di dunia buruk, maka balasannya pun buruk. Waliyadzubillah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Naam. Balasan sesuai dengan amalannya. Karena umur kita di dunia ini terbatas. Ya, umur umatku, kata Rasulullah SAW, berapa tahun? Situ nasana, 60 tahun. Orang yang sudah 40 tahun, ya, dihitung saja sendiri. Allahu a'lam. Karena umur juga milik Allah. Hanya Allah yang tahu, tetapi yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW di sini adalah keumuman. Keumuman bahwasanya umur umat Muhammad SAW seringnya, umumnya, banyaknya adalah umur 60 tahun. Dan sedikit lagi yang, sedikit sekali yang melampaui itu. Nah, dan ini perkara iman, harus kita imani. Hari kebangkitan, nah, hari kiamat harus kita imani. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh yang di alam kubur. Wa yab'atsu man fil qubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur, manusia seluruhnya, makhluk dibangkitkan di alam kubur, dari alam kuburnya. Tetapi orang-orang yang berpendapat bahwasanya Allah tidak bisa membangkitkan, maka ini adalah ma qadarullah haqqa qadri. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka juga berpendapat wala ya'tsu man fil qubur wala yajma' khalqahu liyaumil jazibil muhsin bihsani wal musibi sa'ihi. Mereka berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan antara makhluk-makhluknya di hari kiamat. Padahal hari kiamat adalah hari yang mana nu'minu bihi, kita beriman dengannya, tapi mereka tidak mau beriman dengannya. Hari yang diganjar, hari yang dibalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan kebaikannya, ihsan, orang-orang yang buruk dengan keburukannya. وَيَأْخُذُ الْمَظْلُومُ فِي حَقِّهِ مِنْ ظَالِمِهِ. Dan pada hari kiamat, nah, orang yang dizalimi mengambil dari orang yang berbuat zalim. Ini dikisos, dikisos, dibalas. Al-jaza min jinsil amal. Bahkan diceritakan sampai domba yang tidak memiliki tanduk mengkisos, membalas domba yang dahulunya nyeruduk, mengganggu, berbuat zalim. Ini domba, ini baru domba, belum yang lain, manusia yang mengganggu, mengganggu, mengganggu, mengganggu. Nah, ini sama hambanya, sama manusia. dikisos. Itu hewan, hewan saja antara satu hewan dengan yang lain dikisos. Zulmukhair. Dikisos itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Sehingga ada orang yang banyak kebaikannya tetapi karena ghibah, namimah, karena zulm, maka diambil kebaikannya. Menjadi muflis, bangkrut. Na'udzubillah. Waliyadzubillah. Wa yukrimul mutahammilina lil masyaq fi hadhihi ad-dar min ajli fi mardati bi afdal karamati. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan memuliakan orang-orang yang sakit, yang sabar, yang sakit, yang menahan sakitnya, dimuliakan oleh Allah bi afdal karamati, dengan kemuliaan yang paling afdal. Wa yabayyin lakalki alladhi yakhtalifuna fih, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perselisihan antara manusia. Perselisihan antara manusia. Kalau perselisihannya masalah pribadi antara dia dengan fulan belum selesai di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Nah, perselisihan harta dan lain sebagainya, nyawa, sampai masalah darah. Masalah darah, awalu man, manusia yang paling pertama kali ditanya ya adalah masalah darah. Sehingga orang yang dibunuh mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab. Ya Rab, ya Allah. Sal hadza fima qatalani. Tanya orang ini kenapa dia membunuh saya. Dan hari, dan zaman-zaman sekarang qurb qiyamus saah, masalah pembunuhan terlalu banyak. Naudzubillah, naudzubillah. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Yang ini mayat, ini itu dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ini diantara ciri tanda. Enam dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Belum kiamat yang besar. Nah, nyawa tidak ada harganya, seolah-olah seperti itu. Banyak mautu faja'ah, mati mendadak. Mati mendadak, kayak meninggal, meninggal, meninggal, meninggal, mati, mati, mati. Bahkan banyak pembunuhan. Al-Hadr, Al-Hadr, banyak pembunuhan. Ini sebelum hari kiamat, di antara ciri dan tanda. Enam tanda yang kecil dari enam hari kiamat, sebelum hari kiamat. Tetapi di akhirat semuanya akan dikisos. Di akhirat semuanya akan ditanya. Di akhirat akan diputuskan fima kanu fihi yakhtalifun, yang mana mereka saling berselisih antara satu dengan yang lainnya. Wa ya'lamu alladziina kafaru annahum kanu kadzibin, dan orang-orang kafir mengetahui dahulu di alam dunia mereka adalah orang-orang yang pendusta. Nah, mereka adalah pendusta. Walaupun diberikan ayat, tetap mendustakannya. Walau ra'au kulla ayatin la yu'minu biha. Orang-orang kafir sudah diberikan ayat-ayat Allah, diperlihatkan ayat-ayat Allah, tetapi tetap mereka tidak mau beriman. Tidak mau beriman terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Maka sudah ditutup hati mereka, telinga mereka, dan mulut mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini sangat berbahaya sekali terhadap diri seseorang. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah kadzalik lam yaqdirhu haqqa qadrih. Demikian pula mereka-mereka yang tidak mau mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya adalah man hana 'alai amruhu fa 'asa, yaitu orang-orang yang menghina, merendahkan, meremehkan perintah Allah, menganggap remeh sehingga dia bermaksiat kepada Allah. Wa la yubartakaba, dan dia pun meremehkan larangan Allah sehingga nah melakukannya. Wa haqu wa dhayaah, dan haknya Allah ditelantarkan. Wa dzikruhu fa ahmalah, dan zikir harusnya dia zikrullah, mengingat Allah, tetapi dia sepelekan. Wa ghalala qalbu an, hatinya lalai dari Allah. Wa kana hawahu athara 'inda min talab ridha, hawa nafsunya lebih dan selalu didahulukan daripada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsunya selalu dikasih, hawa nafsunya selalu dahulukan, hawa nafsunya selalu dan selalu dan selalu diutamakan daripada keridhaan Allah. Maka syaitan sudah bermain-main nam terhadap orang tersebut. Bukan hanya itu, bahkan sudah dikuasai oleh syaitan. Wa ta'atul makhluk aham inda min ta'atih. Juga orang yang seperti ini mengatakan, berpendapat bahwasanya taat kepada makhluk lebih penting daripada taat kepada Allah. Ini berbahaya. Tidak benar yang seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Naam, tentang masalah taat kepada makhluk. Tentang masalah taat kepada makhluk." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapapun dari para anbiya dan rasul bisa diambil dan bisa ditinggalkan ucapannya, dan tidak wajib. Kata Syekhul Islam, tidak wajib mentaati seluruh ucapan manusia kecuali para anbiya dan rasul. Nah, maksudnya apa? Ya bisa diterima, bisa ditolak. Mau ucapan fulan bin fulan, semua ucapannya diterima? Tidak. Sebagaimana Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, kullun yu'khadz wa yurad qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing manusia bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ditimbang ucapan tersebut apakah sesuai dengan dalil atau tidak, atau sesuai dengan Al-Quran atau tidak, atau apakah benar atau salah. Nah, itu harus ditimbang-timbang. Walillahi al-fadlah min qalbi wa qalbi wa amali wa amali wa siwah al-muqaddam fi dhalik lana al-muhim indah wa yastakhibu binadhar illa ilayhi wa attila'i alayhi wa huwa fi qabdatih wa nasiyatu biyadih wa yu'azim nadhar al-makhluq ilayhi wa attila'u alayhi bikulli qalbihi wa jiwarih yastahi min al-nas wa la yastahi min Allah wa yakhsha al-nas wa la yakhsha Allah ويعامل الخالق بأفضل ما يقدر عليه وإن عمل الله عمله بأهون ما عنده وأحقره وإن قام في خدمة من يحب من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد فرغ له قلبه وجواره وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله وبدأ له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا لمثله فهل قدر الله حق قدر من هذا وصفه. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian pula jenis orang yang tidak mengagungkan Allah adalah mereka-mereka yang lebih mendahulukan hawa nafsunya, lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada keridhaan Allah, lebih mendahulukan taat pada makhluk daripada taat pada Allah. Falillahil fadlah min qalbi wa qalbi wa amalih, tetapi hanya milik Allah lah keutamaan dari hati, ucapan dan amalannya. Wasiwahul muqaddam, tetapi yang disayangkan selain Allah lebih dia dahulukan, padahal keutamaan hanya milik Allah, tetapi sayangnya nih dia malah mendahulukan makhluk. Li'annal muhim indah, karena makhluk versinya dia lebih penting, sehingga ketika sholat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antar dulu dah, telepon dulu, tar dulu ngantor dulu, tar dulu ngobrol dulu, tar dulu dagang dulu, fulus, tar dulu ini dulu, itu dulu. Versinya dia lebih penting ini daripada sholat. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Wa yastakhibu binadharin ilaihi wa tala'i alaihi wa huwa fi qabdatih. Dia meremehkan bahwasanya Allah lah selalu mengawasinya. Meremehkan. Dia juga meremehkan bahwasanya Allah selalu mengawasinya, melihatnya. Tetapi dia bermaksiat padahal dia pada genggaman Allah. Wa nasiyatu biyadihi, ubun-ubunnya di tangan Allah. Wa yu'adzimu nadhar al-makhluq ilayhi wa tila'u alayhi bi kulli qalbi wa jawarihi wa yastahi min an-nas wa la yastahi min Allah. Dia malah lebih mengagungkan sorotan makhluk daripada pandangan Allah. Wah, malu ah. Malu sama Abu Fulan. Malu sama Bapak Fulan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya atas segala sesuatunya. Wa yastahi minan nas, dan orang ini lebih malu dari manusia dan tidak malu dari Allah azza wa jal. Orang ini takutnya hanya pada manusia, tidak takut kepada Allah. Wa yakhsha an-nasa wa la yakhsha Allah. ويعامل الخالق بأفضل ما يقدر عليه. Dan orang ini bermuamalah dengan makhluk lebih dan lebih dan lebih afdal daripada kepada Allah. Wa in amala Allah amala bi ahwan ma inda wa ahqara. Kalau dia bermuamalah dengan Allah, maka dia akan bermuamalah dengan sesuatu yang hina, yang rendah, yang tidak ada nilainya. Wa in qama fi khidmati man yuhibbu min al-bashar qama bil jadwal ijtihad wa badal nasiha. Ketika dia berkhidmat kepada manusia yang dicintainya dari kalangan manusia makhluk, maka dia bersungguh-sungguh nah mencurahkan seluruh nasihat untuk manusia. Waqad farraqa lahu qalbahu wa jawarihahu, dan dia sudah mengosongkan hati dan jiwanya. Faqaddama ala katsirin min masalihi, dan orang tersebut lebih mendahulukan maslahat dunianya. Hatta idza qama fi haqqi rabbih, tetapi ketika pada hak Allah ini pun kalau mampu, kalau ada kesempatan, qama qiyaman la yarda makhluqun min makhluqin makhluq mithlihi, maka dia bergegas melakukannya. Kalau ada yang dari kalangan makhluk yang lain saingan, ya dia marah, emosi, tersinggung. Ya harusnya dia saja. Wa badala min mali ma yastahi an yuwajjahu bi makhluqan limithli, dan dia mencurahkan menginfakkan hartanya yang mana seharusnya dia malu karena harta tersebut dia curahkan, dia infakkan untuk maksiat. Apakah hal-hal yang seperti ini, jenis orang yang macam ini sudah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya? Fal qadar Allah aqad haqa qadri man hadha wasfuhu. Apakah jenis orang yang sifatnya seperti ini sudah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya? Waliyadzubillah. Nah, ini penting, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seagung-agungnya, dengan sebenar-benarnya. Maka ini adalah tauhid. Ini tauhid, ini tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam uluhiyah, ubudiyah, asma sifat. Nah. Tetapi jenis orang-orang yang tadi disebutkan meremehkan, merendahkan kemaksiatan sehingga dia terjatuh ke dalamnya. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jenis orang-orang yang seperti ini tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya, sempurna, sempurna yang paling sempurna. Nah, wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.